طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخوتي الكرام، رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah, At-Taubah, lagi-lagi Al-Baqarah, kemarin Al-Baqarah. Yang benar Surat At-Taubah. Terakhir pembahasan sampai dengan ayat yang ke-17 tentang bukanlah karakter kaum musyrikin memakmurkan masjid-masjid Allah, karena mereka telah memproklamirkan diri sebagai orang-orang yang kafir, di mana amalan mereka terputus dan mereka kekal di dalam neraka. Ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dari sini kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mengerjakan sholat serta menunaikan zakat, dan tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka merekalah orang-orang yang tergolong ke dalam golongan muhtadin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau di ayat yang ke-17 tadi Allah katakan bahwa memakmurkan masjid bukan karakternya kaum musyrikin, maka di ayat ini, ayat yang ke-18, memakmurkan masjid itu adalah karakternya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di ayat ini, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala buka dengan kalimat innama. Innama dalam bahasa Arab itu disebut dengan adatul hasri, alat untuk membatasi sesuatu. Jadi tidak ada yang memakmurkan masjid Allah kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Hanya mereka saja yang melakukan hal tersebut. Selain mereka, tidak. Kita lihat tafsirannya. La ya'tani bi buyutillah wa ya'muruha illa alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa la yakhafuna fillahi lawmata la'im haula'il 'ummar humul muhtaduna ila al-haq. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat ini bahwa tidak ada yang betul-betul memberikan perhatian serius kepada rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjid Allah. Dan tidak ada yang akan memakmurkannya kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Memakmurkan masjid itu ada dua makna. Pertama secara fisik, yang kedua secara fungsi. Kalau secara fisik diantaranya adalah memperindah, memperbagus, memperbaiki ketika ada kerusakan di masjid atau hal-hal yang terkait dengannya. Menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin saat berada di masjid. Sampai pun menyimpan air minum di masjid, supaya jamaah, orang-orang yang ke masjid itu bisa minum dan tidak perlu harus keluar terlebih dahulu untuk sekedar cari minum. Itu sudah masuk dalam kategori apa? Memakmurkan. Apalagi kalau sampai membangun masjid dijanjikan oleh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, kata Rasulullah SAW. Allah akan membangunkan untuknya rumah di mana? Di surga. Jadi segala yang kita lakukan, memperbaiki, merapihkan, merawat masjid, masjid Allah, itu masuk dalam kategori apa? Memakmurkan. Ini makna secara fisik, atau katakanlah dalam bahasa syariatnya itu makna hissi. Nah, yang kedua secara fungsi. Secara fungsi kalau bahasa syariatnya adalah maknawi. Secara maknawi yaitu meramaikannya untuk ta'lim, qiraatul Quran, salat, dan segala macam bentuk ibadah-ibadah lainnya. Jadi kalau kita betul-betul fungsikan masjid sebagaimana lumrahnya masjid, diramaikan di dalamnya dengan segala macam bentuk ibadah, maka itu berarti memakmurkan masjid. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan bahwa hanyalah orang-orang yang beriman kepadanya dan beriman kepada hari akhir yang akan memakmurkan masjid, memberikan perhatian serius kepada masjid. Wa yuqimunash shalata wa yu'tunaz zakat. Mereka juga dikenal menegakkan salat, menunaikan zakat. Wala yakhafuna fillahi lawmata la'im. Mereka juga tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Mereka itulah al-ummar, orang-orang yang memakmurkan masjid, yang akan mendapatkan petunjuk menuju al-haq, kebenaran. Artinya mereka itu sangat dekat dengan yang namanya apa? Kebenaran. Karena yang mereka cintai, yang mereka gandrungi, yang selalu melekat dalam hati mereka itu adalah apa? Masjid. Dan orang-orang yang memang cinta kepada masjid, hatinya selalu terikat dengan masjid, itu termasuk satu golongan dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Ya. Kan ada 7 golongan kata Nabi, yang mereka itu akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah orang-orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Maka orang-orang Islam, kaum muslimin, mukminin seharusnya memadati masjid-masjid Allah, bukan tempat-tempat lain. Kenapa? Karena masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Jangan sampai cenderung senang memadati, meramaikan tempat-tempat yang justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh setan. Seperti pasar-pasar. Ya, bukan tidak boleh ke pasar. Tetapi jangan sampai memakmurkan dan meramaikan apa? Pasar. Karena itu tempat bukanlah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid, rumahnya. Jangan sampai merasa tidak masalah ketika tidak punya kesempatan atau waktu untuk berangkat ke masjid. Sementara ketika tidak bisa datang ke pasar, merasa rugi besar. Ini kan salah. Ke pasar boleh, tapi masjid jangan dilupakan. Rumah Allah harus lebih diprioritaskan. Ingat sekali lagi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz innama. Innama itu adatul hasri, alat untuk membatasi. Jadi memang hanya orang-orang yang beriman saja yang memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir, yang semangat beramal, yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah, rumahnya. Nah, kita butuh introspeksi, bertanya kepada diri sendiri ketika malas pergi ke masjid, ketika tidak senang, gak suka melakukan ibadah di masjid. Nah, berarti ada sesuatunya, ada masalah dengan iman kita yang harus segera kita perbaiki. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini ulaika an yakunu minal muhtadi. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan apa? Petunjuk. Jadi yang memakmurkan masjidlah yang akan mendapatkan petunjuk, dekat dengan kebenaran. Kemudian ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Apakah kalian anggap apa yang kalian lakukan, memberi minum jamaah haji, memberi minum pengurus-pengurus Masjidil Haram, itu sama dengan keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah? La yastawuna indallah, enggak sama di sisi Allah. Wallah la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Siapakah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini? Memberi minum para jamaah haji, memberi minum para pengurus masjid, memberi minum orang-orang yang memakmurkan masjid, yang kemudian mereka anggap bahwa apa yang diperbuatnya itu sama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalannya. Yang dimaksud adalah kaum musyrikin. Kaum musyrikin zaman dahulu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah mereka adalah kaum musyrikin yang punya semangat sebenarnya dalam beramal, membantu orang lainnya itu paling duluan. Ya, hebat. Punya semangat dalam hal itu. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang suka memberi minum para jamaah haji. Mereka orang-orang yang dikenal suka membantu orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemarin dalam pertemuan sebelumnya sudah disinggung firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-17. Saya sampaikan bahwa kaum musyrikin itu bukan tidak punya apa? Amal. Bukan tidak pernah melakukan apa? Kebaikan. Tetapi amal dan kebaikan yang mereka lakukan, apapun itu, terputus. Habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Terputus amalan mereka dan mereka kekal di dalam neraka. Karena apa terputusnya? Karena sebab kesyirikan yang mereka lakukan. Besarnya dosa syirik itu enggak bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Bahkan disebutkan kan, kalau mereka ini bukan hanya suka memberi minum para jamaah haji, yahujun, mereka sendiri suka melaksanakan ibadah haji, wa yatufun, bahkan tawaf di Baitullah. Tapi tetap di sisi Allah enggak sama apa yang mereka kerjakan itu dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dibutuhkan oleh Allah itu adalah tauhid. Mengesakannya dalam hal ibadah. Kebaikan apapun menjadi percuma ketika tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba ingat pesan dulu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, wa'ad bi sayyi'atil hasanah tamhuha, ikuti kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan dapat menghapuskannya. Kebaikan yang dapat menghapuskan kejelekan itu yang sebanding. Kalau kejelekannya adalah syirik, maka enggak ada kebaikan yang bisa menghapusnya kecuali apa? Tauhid. Kamu mau berimpak pun percuma, sia-sia. Ya. Kalau dosamu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Habitat a'maluhum. Karena memang dihapus, gugur, terputus amalan-amalan mereka. Makanya di ayat yang ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa mereka kaum musyrikin telah menganggap apa yang mereka perbuat dari kebaikan-kebaikan, memberi minum jamaah haji dan memberi minum para pengurus masjid, itu sama menurut anggapan mereka dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalannya. Langsung dibantah anggapan mereka ini oleh Allah di ayat yang sama. La yastawun indallah. Gak sama di sisi Allah. Beda. Allah tidak akan berikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Kita lihat tafsirannya. Qala aja'altum ayyuhal qawm ma taqumuna bihi min saqyi al-hajij wa imaratil masjidil haram ka imani man amana billahi wa yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. La tatasawa halul mu'minina wa halul kafirina indallah. Lianna Allah la yaqbalu amalan bighairi iman. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yuwaffiqu li a'malil khair al-qauma adh-dhalimin li anfusihim bil kufri. Kata Allah, apakah kalian jadikan, wahai kaum, apa yang telah kalian lakukan berupa memberi minum para jamaah haji dan para pengurus Masjidil Haram, itu sama dengan keimanan? Sama dengan keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah? La tatasawa, kata Allah di ayat ini, enggak sama keadaan kaum mukminin dan keadaan orang-orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun baiknya orang kafir, bagaimanapun baiknya orang musyrik, tetap saja statusnya itu gak sama dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah, dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada kebaikan yang paling tinggi ya kedudukannya selain dari tauhid. Dan tidak ada keburukan yang paling rendah selain dari syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kebaikan yang paling tinggi kecuali iman. Dan tidak ada keburukan yang paling rendah kecuali kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan merasa percaya diri. Ya. Kaum musyrikin ketika mereka melakukan kebaikan, membantu orang lain, menolong orang yang sedang kesusahan, tetap kebaikan yang mereka lakukan itu gak sebanding dengan keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah. Gak sebanding dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Allah katakan di ayat ini tidak sama keadaan kaum mukminin dengan keadaan orang-orang kafir. Lianna Allah la yaqbalu amalan bighairi iman, karena Allah itu tidak akan menerima amal tanpa adanya iman. Ya. Percuma kan kaum musyrikin menolong orang lain, membantu para jamaah haji, kalau nyatanya mereka gak beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kalau nyatanya mereka menduakan Allah Azza wa Jal dalam beribadah. Ya. Allah gak akan terima amalan tanpa disertai dengan iman. Dan Allah Subhanahu wa taala qala wallahu subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala la yuwaffiqu li a'malil khair al qauma adh-dhalimina li anfusihim bil kufr. Tidak akan memberikan taufik kepada kaum yang zalim, kepada kaum yang mendzalimi dirinya sendiri dengan kekufuran, ya, untuk bisa mengerjakan amalan-amalan yang baik. Inilah khawatir kiram rahimani wa rahimakumullah, pentingnya tauhid. Pentingnya apa? Iman. Ya. Itu menjadi landasan utama dalam seluruh apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan. Akan menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala segala amal soleh kita, kalau dasarnya adalah iman, dasarnya adalah apa? Tauhid. Ya. Di surat An-Nahl itu juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Man amila amalan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Lihat. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan memiliki apa? Iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang baik padanya. Dan kami akan berikan balasan kepadanya dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ada kata-kata wa huwa mu'min, dalam keadaan punya apa? Iman. Makanya sebagian para ulama mengatakan syarat diterimanya amal itu ada tiga. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mutaba'ah, yang ketiga iman. Ikhlas, mutaba'ah, dan iman, ya. Karena Allah tidak akan menerima amal tanpa adanya iman. Selanjutnya ayat yang ke-20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ayat ke-20 ini semacam penegasan kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana yang bermanfaat itu adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, ya. Bukan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, bukan yang dilakukan oleh kaum kafirin. Kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, a'zamu darajatan indallah, kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan. Ya. Tafsirannya, alladzina amanu billahi wa taraku darul kufri qasidina darul Islam wabadalu amwalahum wa anfusahum fil jihadi li'ilai kalimatillah haulai a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizuna biridwanihi. Kata Allah di ayat yang ke-20, orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian mereka meninggalkan negeri yang penuh dengan kekufuran menuju negeri Islam, ini yang disebut dengan hijrah. Ini termasuk salah satu dari makna apa? Hijrah. Karena makna hijrah banyak maknanya, luas. tidak hanya sekedar berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, tapi semua perpindahan dari yang negatif ke yang positif itu pada dasarnya disebut hijrah. Ya. Dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang baik itu hijrah. Ya. Dari akidah yang menyimpang menuju akidah yang lurus itu juga disebut apa? Hijrah. Ya. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan berhijrah, itu yang meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, serta mengerahkan segenap harta bendanya dan bahkan mengorbankan jiwanya dalam berjuang menegakkan kalimat Allah, haulai a'zamu darajatan indallah, mereka lah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizuna biridwanihi, dan merekalah orang-orang yang sukses mendapatkan keridhaan Allah azza wajalla. Ya, karena enggak mungkin sampai kapan pun Allah ridha kepada orang-orang musyrik. Enggak mungkin sampai kapan pun Allah ridha kepada orang-orang kafir. Nah. Berikutnya Allah berfirman ayat yang ke-21. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Yubashshiruhum rabbuhum, Rabb mereka akan menyampaikan kabar gembira kepada mereka berupa rahmat dan keridhaan darinya serta surga untuk mereka. Fiha na'imun muqim, di dalamnya terdapat kenikmatan yang selalu ada. Ini buah dari keimanan dan amal soleh. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, berjuang menegakkan kalimat Allah, mereka akan dimasukkan ke suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Mereka mendapatkan rahmat dan keridhaannya. Tempat yang dimaksud adalah surga. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan akan selalu sesuai dengan jenis amalan. Bahkan balasan itu lebih besar daripada amal itu sendiri. Berapa banyak dalam Islam ini amalan yang sederhana, amalan yang kecil tetapi pahalanya sangat besar sekali. Contoh sederhana, 2 rakaat fajar saja. Ya. 2 rakaat fajar sebelum subuh. Itu kan pahalanya sangat besar sekali. Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalam. Kamu mau apa dari urusan dunia ini? Sholat saja 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Ya. Banyak amalan yang sederhana, kecil, tetapi balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan begitu besar. Nah, dan ini rahmat karunia dari Allah, sekaligus motivasi, dorongan kepada kita untuk giat beramal, kokoh di atas keimanan. Jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Jangan sekali-kali berpaling dari agamanya. Tafsirannya, inna haula'il mu'minin al-muhajirin lahumul bushra min rabbihim birrahmah al-wasi'ati waridwani alladhi la sukhta ba'dahu wa masiruhum ila jannatil khuldi wan na'imid da'im. Kata Allah di ayat ini, ayat yang ke-21, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, muhajirin yang berhijrah, ya. Mereka yang selalu memprioritaskan kebaikan, lahumul bushra min rabbihim, untuk mereka kabar gembira dari Rabbnya, berupa rahmat yang luas dan keridhaan darinya, yang tidak ada lagi kemurkaan setelahnya. Semua yang ada di surga itu penuh dengan keridhaan Allah. Semuanya diridhoi oleh Allah. Apapun yang dilakukan oleh ahli surga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tidak ada lagi kemurkaan Allah di situ. Wa masiruhum ila jannatil khuldi wan na'imid daim. Akhir dari perjalanan mereka ini, mukminin, muhajirin, adalah ke surga yang kekal serta kenikmatan yang akan terus menerus ada. Ya. Kalau kita bicara soal kenikmatan yang ada di surga, mungkin butuh waktu lama, ya, karena saking banyaknya kenikmatan itu, butuh waktu lama untuk menjelaskan. Karena saking banyaknya kenikmatan, kenikmatan tersebut, kenikmatannya pun disebut dengan naimun muqim, kenikmatan yang ad-daim, yang selalu ada, gak akan pernah habis, gak akan terputus, gak akan telat datangnya. Ya, itulah. Makanya jangan terlalu berambisi mendapatkan kenikmatan dunia. Ya. Kalau kenikmatan dunia itu bukanlah kenikmatan yang mukim, tapi kenikmatan yang sementara saja. Ya. Kita merasakannya pun tidak lama, kadang-kadang juga telat ya, datangnya. Ya kan? Nah, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang akan selalu ada, itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang memprioritaskan kebaikan, yang melakukan hijrah, yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka saja yang akan merasakannya. Ya. Kemudian ayat yang ke-22. Khalidina fiha abada. Innallaha indahu ajrun adzim. Masih ada kaitannya. Ya. Ayat yang ke-20, 21, kemudian 22. Saling berkaitan. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di dalam surga. Ya. Dalam kenikmatan yang selalu ada. Innallaha indahu ajrun adzim. Kemudian Allah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah di sisinya lah ajrun adzim, pahala yang besar. Nah. Tafsirannya makithina fi tilkal janan la nihayata li iqamatihim wa tan'umihim. Kata Allah, mereka akan tinggal di surga-surga itu. La nihayata li iqamatihim, enggak ada batas waktu tinggalnya mereka. Dan tidak ada batas waktu kenikmatan yang akan mereka rasakan. Wadhalika thawabun ma qaddamuhu min at-ta'ati wal 'amali as-salihi fi hayatihimud dunya. Dhalika thawabun, itulah pahala atas apa yang telah mereka lakukan dari ketaatan-ketaatan dan amal soleh selama mereka hidup di dunia. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melakukan kebaikan walau kecil akan melihat balasannya. Pun sebaliknya, yang melakukan kejelekan walaupun kecil sederhana akan melihat balasannya. Innallaha ta'ala indahu ajrun adzimun liman amana wa amila salihan bimtithali awamirihi wajtinabi nawahih. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala umumkan kepada kita. Ya. Sampaikan kepada kita bahwa Allah taala di sisinya lah ada ajrun adzimun, pahala yang begitu besar bagi siapa yang beriman, beramal soleh, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi yang terpenting bagi kita adalah berjuang ya, untuk mendapatkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Dan perjuangan butuh pengorbanan. Perjuangan tidak mengenal lelah. Perjuangan harus disertai dengan optimisme yang tinggi. Ya. Makanya bahasanya tadi beriman, berhijrah dan apa? Berjuang. Menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu hanya akan melihat perjuangan kita. Bukan melihat hasilnya, tapi perjuangan kita. Perjuangan kita itu yang akan ditilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berjuanglah untuk mempertahankan iman. Mempertahankan tauhid. Berjuanglah untuk terus mengumpulkan pundi-pundi amal. Nah, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Allah sudah berjanji bahwa di sisinya lah ada pahala yang besar. Tapi tidak untuk semua orang. Hanya untuk orang-orang yang beriman, beramal saleh, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Nah. Khotil kiram rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Ini istahabbul kufru 'alal iman wa may yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan sekali-kali kalian jadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian itu wali kalian, penolong-penolong kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Apakah kalian lebih memilih kekufuran daripada keimanan? Wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, ya, sebagai penolong, sebagai pemimpin, faulaika humul zalimun, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan agar kita harus lebih mendahulukan Allah dan Rasul-Nya. Seperti nanti akan dipertegas lagi oleh Allah di ayat berikutnya, ayat yang ke-24. Kita lihat dulu tafsirannya, ayat yang ke-23 ini. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa'amilu bisyar'ihi la tattakhidhu aqriba'akum minal aba'i wal ikhwani wa ghairihim awliya tafshuna ilaihim asraral muslimin watastashirunahum fi umurikum madamu alal kufri ma'adina lil islam. Kata Allah di ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, yaitu yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan syariat-syariat-Nya. La tattakhidu aqriba'akum, jangan kalian jadikan kerabat kalian seperti bapak, saudara-saudara dan selainnya sebagai aulia, sebagai penolong ya, kalian. Di mana kalian menyebarkan kepada mereka asrarul muslimin, rahasia kekuatan kaum muslimin. Wa tastashirunahum fi umurikum, dan kalian jadikan mereka itu sebagai tempat di mana kalian bermusyawarah dalam urusan-urusan kalian. Madamu alal kufri, selama mereka di atas kekufuran memusuhi Islam. Diingatkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala mengingat kecintaan kita ya. Tentu begitu besar kepada kerabat kita, apalagi ayah, ibu, adik, kakak ya. Jelas sangat besar. Semua kita mengakui akan hal tersebut. Tapi jangan sampai kecintaan kita tersebut ya, justru merugikan kaum muslimin ya. Merugikan Islam. Nah, apalagi kalau kerabat kita itu non muslim ya. Jangan sampai karena ada hubungan kerabat kemudian kita ceritakan segala hal yang berhubungan dengan rahasia kaum muslimin, menyangkut kekuatannya dan yang lainnya. Wa may yattakhiduhum awliya wa yulqi ilaihim al-mawaddata faqad asallaha ta'ala wa zalama nafsahu dhulman 'aziman. Lalu kata Allah, wa may yattakhiduhum awliya, barang siapa yang menjadikan mereka kerabat sebagai wali, penolong, wa yulqi ilaihim al-mawaddah, dan memberikan kecintaan, kasih sayang kepada mereka padahal mereka masih kafir, non muslim, faqad asallaha ta'ala, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan telah mendolimi dirinya dengan kezoliman yang besar. Ya. Hubungan sebagai kerabat itu tidak lebih kuat dibandingkan dengan hubungan karena agama. Ya. Sekali lagi, hubungan karena kerabat tidaklah lebih kuat dibandingkan dengan hubungan karena agama. Hubungan karena agama itu lebih kuat. Hubungan karena kerabat itu hanya urusan dunia saja, sekalipun dijalin. Tapi kalau hubungan karena din, karena agama, itu dunia dan akhir. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduw illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai sewaktu di dunia, di akhirat nanti justru akan menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hubungan mereka itu tidak hanya kuat di dunia, tapi juga akan kuat sampai di akhirat, nggak akan terputus. Kalau hubungan kerabat bisa jadi terputus, apalagi kalau ayah, ibu, kakak, adik kita non muslim ya. Makanya jangan sekali-kali jadikan mereka sebagai aulia, sebagai penolong, apalagi menyangkut urusan agama ya. Karena sudah berbeda dari segi agama saja. Tidak perlu memberikan kasih sayang, kecintaan ya, karena din, karena agama, karena beda agama. Nah, kata Allah, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai penolong, memberikan kasih sayang kepada mereka, berarti telah bermaksiat kepada Allah dan telah menzolimi dirinya dengan kezoliman yang besar. Selanjutnya ayat yang ke-24 kata Allah, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawunaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya. Kul, katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, dan harta benda yang kalian kumpulkan, serta perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan juga rumah-rumah kalian yang kalian senangi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjuang, berjihad di jalannya, maka tunggulah keputusan Allah. Tunggulah hukuman Allah. Dan Allah tidak akan, wallah la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Ini yang disinggung tadi, bahwa bagaimanapun ya, tidak boleh ada yang kita lebihkan di atas Allah dan Rasulnya serta agamanya. Ya. Tetap harus kita jadikan Allah, Rasulnya dan agamanya itu ada di posisi yang paling tinggi. Ya. Di sini Allah ancam siapa saja yang lebih mencintai bapaknya, anaknya, saudaranya, istrinya, harta bendanya, perdagangannya, daripada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, maka tunggu hukuman Allah. Artinya itu sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Itu sesuatu yang tidak Allah inginkan. Ya. Dan bahkan di akhir ayat Allah sebut bahwa orang-orang yang seperti itu adalah kaum yang fasik, kaum yang keluar dari ketaatan kepadanya. Nah, tafsiran ya qul ya ayyuhar rasulil mu'minin in faddaltumul aba'a wal abna'a wal ikhwana waz zawjat wal qarabat wal amwal allati jama'tumuha wat tijarata allati takhafuna 'adama rawajiha wal buyutal farihata allati aqamtum fiha in faddaltum dhalika 'ala hubbillahi wa rasulihi wal jihadi fi sabilihi fantadhiru iqaballah wa nakalahu bikum. Wallahu la yuwaffiqul kharijina an ta'atihi. Kata Allah, wahai Rasul, sampaikan kepada orang-orang yang beriman, jika kalian lebih mendahulukan, mengutamakan bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian, harta benda allati jama'tumuha yang kalian telah kumpulkan, wat tijarah dan perniagaan yang kalian takuti hilang keuntungannya, wal buyutal farihah serta rumah-rumah mewah yang kalian diami, jika kalian lebih mengutamakan semua itu daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, fantadhiru, maka tunggulah ya. Tunggulah hukuman Allah dan ancamannya kepada kalian. Karena Allah tidak akan memberikan taufik kepada siapa saja yang keluar dari ketaatan kepadanya. Jadi hati-hati, jangan sampai kecintaan kita kepada semua yang disebutkan tadi, hal-hal yang sifatnya duniawi, melebihi kecintaan kita kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya. Nah, kita semua sadar bahwa hidup ini ya, ada tujuannya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada kita, yaitu beribadah kepadanya. Maka inilah yang harus kita perjuangkan, mewujudkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, khotil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu ta'ala ala sallam.